begitu anak-anakku sekalian, bikinlah, lakukanlah segala sesuatu yang bikin Allah gak tega sama kamu. Gitu loh. Malam hari ini alhamdulillah kita mendapat ketenangan dari Allah. Sudahlah, Anda misalnya tidur tak di sini, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, saya sudah selalu berkati. Jangan, pokoknya tidur kan telingamu kan kemasukan. Kulitmu kan kemasukan sama semua suara dan kebaikan malamnya. Mesti masuk, detak jarahmu ikut mendengarkan. Urat seramu ikut mendengarkan. Jangan khawatir, Allah yang menumbuhkan itu semua. Akan menjadi berkat bagi hidup Anda. Nanti Anda kaget. Iya ya, pas kaki kok ya, baru ingat Anda. Sudah, Anda tidur kok enggak apa-apa. Coba, anak kecil, si kan, sampai jam 3 pagi tidak mengantuk. Tidak mengantuk. Mas, cari mas di mana-mana. Mampukah saya dan manusia siapapun di dunia menarik semua orang beribu-ribu ke sini? Termasuk anak-anak kecil, bahkan ada yang bayi tidak menangis sepanjang acara. Mampukah manusia membuat mereka berlaku seperti itu? Maka saya tidak punya kemampuan. Maka ini adalah ajibatullah. Ajibatullah, ini adalah ajibah, ini adalah keajaiban dari Allah. Ajaib. Tapi bukan saya yang punya. Saya kan bingung aja ya. Aduh, saya digodain sama Tuhan. Aduh. Saya bisa bangga ini, saya bisa GR, tapi saya enggak GR lagi, harus enggak kepencur tanggung gitu, enggak kepencur. Makanya saya enggak banyak pikir, nanti salaman, pas salaman ada yang minta tebalan letak. Ada repot. Pengurusannya bukan rasional, urusannya adalah kemesraan, dan Allah kan tahu. Bahwa saya tidak mampu toh, Anda cak ini ibu saya sakit minta didoain. Gitu kan? Apakah saya mampu? Loh, siapa bilang saya mampu? Saya cuma disuruh niup, saya tiup. Karena Anda pikir saya mandi, manjur doa saya. Siapa bilang manjur? Manjur itu apa? Tapi kadang-kadang loh, kok makin banyak? Loh kok kabur? Loh kok enteng? Kok sembuh? Kamu tahu gak ceritanya? Bukan karena saya mampu, malaikat itu beredar-edar di sini. Terus bisik-bisik itu dua enum itu. Terus dia nyapet. Berapa orang tadi yang salaman? Berapa yang ditiup? Berapa yang ditempeleng? Terus dia lapor ke komandan. Jibril alaihissalam. Terus komandan langsung ke Allah. Ya Allah, ini saya barusan dari Jakarta. Ini dibantu. Ada banyak orang kumpul dan ketika akhir acara mereka semua memuji kekasihmu Muhammad SAW. Kemudian di antara mereka, karena mereka saling percaya satu sama lain, ada yang minta doa, ada yang minta ditiup. Gitu. Karena sembuh tidak sembuh itu kan urusan Allah. Bukan kehendak, bukan kemampuan manusia. Kalau Allah mau menyembuhkan, tidak usah lewat air ya bisa, Anda sembuh karena kebendus tembok ya bisa, terserah-serah Allah, ya toh. Radio itu enggak bunyi, bek, ini enggak bisa. Terserah-serah Allah, jadi Allah tidak butuh. Lalu itu rumus sana di Musa ya, terakhir ya. Jadi terus Jibril lapor sama Allah. Oh gitu ya, Bril ya? Oh gitu. Terus gimana, maksudmu gimana kalau kamu lapor saya? Itu kalau sampai enggak kabur, kan kasihan Ainun. Dia terlanjur diharapkan banyak orang. Kalau nanti ternyata dia tiup itu kemudian tidak menghasilkan apa-apa pada orang yang membutuhkan, kan Ainun malu. Orang yang dipermalukan dia. Dan kasihan dia ikhlas loh dia. Sampai jam 3 loh, dimana-mana di banyak kota, kata Jibril. Ya Allah, enggak tega kalau sampai enggak kabul. Terus Allah, lus kabul. Rasional enggak? Masuk akal enggak? Kan semua kehendak Allah. Jadi saya berlindungnya di situ aja. Ya saya enggak tanggung jawab loh. Kalau kamu menyuruh saya menyembuhkan kamu, kamu enggak masuk akal. Loh, aku siapa kok menyembuhkan? Oh, aku bukan Allah. Mintalah kon dewe. kapok kan. Dan gitu. Maka saya mencoba mengelaborasi secara vertikal dialektikanya seperti itu. Allah tidak tega sama kita. Pokoknya hidup itu anak-anakku sekalian, bikinlah, lakukanlah segala sesuatu yang bikin Allah tidak tega sama kamu. Gitu loh. Parkir kok mosok 2.000 ya 5.000 lah. Mosok 5.000 ya 10.000 lah. Pokoknya sayangin orang, sayangin anak kecil, sayangin binatang, sayangin tanaman, sayangin apa semua, sampai Allah itu sungkan. Oke, wah kalau tidak mengabulkan doa Anda, gitu loh. Agak enak, gitu loh. Gitu loh, gitu loh, gitu loh. Loh, Allah kan maunya bermesraan memang. Untuk apa bikin kita kalau tidak untuk bermesraan? Masa Allah itu punya nafsu, masa neraka? Karena Allah punya kepuasan kalau kita, Allah tidak butuh apa-apa. Allah tidak butuh kepuasan. Allah tidak punya nafsu. Allah tidak punya kekejaman dan menikmati Anda tersiksa di nerakanya. Enggak. Anda dimasukkan neraka untuk menemukan keseimbangan kembali ke titik nol, yaitu hakikat diri Anda sejatinya hidup adalah nol. Allahnya satu. Tinggal diteruskan sampai infinitas balik ke nol lagi. Innalillahi wa inna ilaihi. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan ini membuat hidup Anda lebih tenang. Tenang aja pokoknya, sama Allah yang mesra, dan jangan memanipulasi Allah. Kalau pas salah, terus ya, kayak ada artis cerai, ceritanya wartawan, kenapa sih kok cerai? Ya, saya semuanya terus, cuman Allah berkehendak lain. Aku salah apa? Ya Tuhan berkehendak lain loh. Sing pegatan kon. Sing disalahno aku gitu loh. Kalau Allah nyuruhnya malaikat Israel ya apa sampean? El gak terima tuh karena itu. Ya kalau Jebel lumayan ya kalau Israel. Sama bang. Rawe rai men. Gimana sekalian Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.